kita tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah yang selalu paling pertama menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ada panggilan jihad, Abu Bakar paling duluan. Ketika berinfak, semua hartanya diinfakkan. Abu Bakar, banyak sekali yang kau infakkan. Ya Rasulullah, ini adalah semua hartaku. Aku infakkan jiwa dagaku dan hartaku pada Allah. Sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau sediakan di rumah? Aku tidak menyisakan untuk mereka. Lalu apa yang kau berikan untuk anak istri kalian? Aku punya Allah untuk mereka. Allahu Akbar. Akidahnya luar biasa, keyakinannya. Maka kualitas imannya Abu Bakar itu dua kali lipat kualitasnya Umar bin Khattab. Semua tingkatan surga mencatat nama Abu Bakar. Dan orangnya satu, Abdullah bin Abi Quhafah. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena punya anak gadis. Satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah Siti Aisyah. Gadis bahasa Arabnya Bakar.